Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa, atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita, apa? Makanlah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya, nah, jadi tadi kan kita masuk fase malam. Ya, kita akan belajar fase malam. Fase malam tadi fase istirahat. Jadi, teman-teman, kalau malam itu kita apa yang kita makan atau kita minum untuk menguatkan fungsi pembersihan di malam hari, kan istirahat judulnya kan. Maka yang Anda minum di malam-malam itu sebaiknya, kalau saya sih menyarankan, lebih baik minuman-minuman yang kalorinya rendah. Contohnya apa? Ya kayak begini nih. Air jahe, air kunyit, air serai malam. Ya, kasih air panas sedikit, dipotong-potong kecil, apa namanya, di slice tipis, tunggu bentar, nanti uapnya keluar, minum kasih madu. Itu malam. Sehingga nanti tidurnya kita itu enak badannya. Badannya enak maksudnya tidak terbebani lagi dengan beban nasi goreng. Mari kita lihat nanti, pasca kajian ini, kira-kira siapa yang masih bertengger di klasemen nasi goreng, mie goreng. Waktu kemarin berapa waktu lalu istri saya sakit, itu dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Ceritanya apa? Ceritanya banyak calon-calon jemaah haji yang dia batalkan berangkat karena masalah ginjal. Ngantrinya berapa tahun? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, 10 tahun, seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan ya, maksudnya penyebab paling gampang yang kita bisa telusuri dan coba tebak kira-kira apa? Makan kan? Apalagi kalau bukan makan. Kenapa makanan ya? Karena orang zaman sekarang udah gak ngerti lagi mana makanan yang sehat, gak sehat, atau sangat tidak sehat. Dan kata kunci, jadi kalau kita manusia ini, ya, dan ini lagi-lagi saya sampaikan, supaya teman-teman tuh yakinlah bahwa ya Allah menciptakan kita, maka Allah juga menciptakan software-nya dan hardware-nya. Hardware-nya apa? Ya ini hardware-nya. Perangkat kerasnya. Software-nya apa? Puasa, sedekah, gitu loh. Paham ya? Tidak mungkin Allah tinggalkan kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Abdullah, untuk menjalankan peran-peran itu kalau nggak ada software dan hardware tadi. Kan gitu. Maka kembalilah ke mereka ini. Ya, kembalilah ke mereka ini. Maka di berbagai tumbuhan-tumbuhan yang atau mungkin sayuran segala macam yang Allah ciptakan sini, itu juga menjadi nanti makanan-makanan kita di surga. Tiba-tiba nanti kan kalau udah masuk surga ya insya Allah, amin, kita minta jahe sama Allah kan, atau mungkin tiba-tiba disuguhin jahe, kita kaget, kok nggak ada es teler kan gitu. Ya di sana ada es teler, ada kan ya jahe, yang jahe kan salah satu. Jadi sebagian dari makanan penghuni atau yang kita makan di bumi ini ada nanti di surga. Maka supaya kita memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga, latihanlah untuk makan minum penghuni surga. Coba baca di dalam Quran, banyak kok, ada kacang-kacangan, nanti ada madu, ya, ada jahe, ya, ada susu, ya. Susu apa? Ya, tahu susu apa nanti sana. Ya, seperti itu. Latihan. Di surga ada bakso enggak? Ada sih. Pasti ada. Tinggal kita minta sama, kan mau kita mau apa semakan, cuman baksonya pasti sehat. Non gluten. Mungkin. Ya, bahasanya non gluten. Ya gitu. Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita, apa? Makanlah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya kayak begini. Jahe atau mungkin Anda minum kencur atau temulawak atau kunyit. Gak usah banyak-banyak. Sebelum tidur ya, kasih madu sedikit. Ya madu kalori cuman tidak berat banget kalau kita ngasih enggak terlalu banyak. Ya, atau mungkin air serai kayak begini. Ya, dipotong-potong, nanti Anda kasih itu, kasih air panas atau mungkin kayu manis kayak begini, bisa banyak pilihannya. Jadi sebelum tidur bisa kita jadikan itu rutinitas kita. Kalau memang tetap pengen makan Bapak Ibu sekalian, maka makan apa? Rulesnya adalah jangan deket-deket dengan waktu tidur mau makannya. Yang dimakan apa? Saya lebih sarankan sayur. Ya. Kok kita gak ada makannya malam? Nanti kita akan bahas di siangnya, paginya. Ya, sabar dulu. Ya. Itu malam. Jadi habis pulang dari sini, teman-teman ngapain? Saya ngomong begini, kira-kira apa ada yang langsung berubah? Belum tentu juga. ya kan? Berat bagi saya dok meninggalkan nasi putih, gitu kan? Apalagi bakso, gitu kan? Udah terlalu lama kami bersama. Ya, tidak apa-apa, nikmati saja sampai gula darahnya naik. Ya, belum selesai kuliah sudah ubanan. Ya, itu malam. Ya, jadi malam yang dimakan memang kalau teman-teman pengen makan buah silakan makan buah, tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya, buah yang dimakan apa kan banyak pilihan ikan, ada kayak jeruk, ada semangka. Ya, semangka malah justru malah buah yang rendah banget kalorinya. Tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya, kenapa? Dia fungsinya dia nanti untuk persiapan kita pagi hari. Karena pagi hari nanti masuk ke fase yang sebelum mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya. Kemudian masuk pagi itu fase kedua.